kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi yang diberikan kepada kami tauhid, poros dan prioritas dakwah para nabi. Dari judul terlihat dua hal penting. Apa itu tauhid dan dakwah para nabi dan rasul itu menitikberatkan pada perkara apa? Judul menginginkan kita memahami bahwa tauhid adalah dakwah setiap nabi dan rasul. Tauhid adalah jalan perjuangan setiap nabi dan rasul. Tauhid adalah awal dan sekaligus akhir dari seruan setiap nabi dan rasul. Tauhid adalah segalanya dalam dakwah setiap nabi dan rasul. Itu judul. Benarkah demikian? Ini yang akan diungkap dalam pertemuan singkat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatir rasula." Sungguh kami betul-betul telah mengutus fi kulli ummah, pada setiap umat, rasulan, seorang rasul. Untuk menyeru apa? Ani'budullah, beribadalah kalian hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan tinggalkan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini jelas, terang, memahamkan kepada kita bahwa karena maha rahmatnya Allah, Allah tidak membiarkan setiap umat mencari jalan hidupnya masing-masing. Karena maha baiknya Allah, setelah penciptaan umat manusia yang Allah sudah tetapkan pasti berakhir, kalau tidak di surga atau neraka, kalau tidak di surga maka akan ke neraka. Karena maha baiknya Allah, Allah utus nabi dan rasul untuk menjelaskan mana jalan menuju surga, mana jalan yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka, supaya kita tempuh jalan menuju surga dan menghindar, menjauh dari jalan menuju neraka. Karena maha baiknya, tidak ada satupun umat kecuali pasti telah diutus padanya rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa seruan setiap nabi dan rasul? Ani'budullah. Iya. Allah menjelaskan bahwa setiap nabi dan rasul diutus supaya menyeru, "U'budullah." Beribadah kalian hanya kepada Allah. Ini kalimat u'budullah, ucapan setiap nabi dan rasul yang diutus pada setiap umat mereka. U'budullah. An di depannya, an tafsiriyah, menafsirkan apa seruan setiap nabi dan rasul. Allah jelaskan, u'budullah, itu seruannya. Mereka mengatakan kepada setiap umat mereka, u'budullah, beribadalah kalian kepada Allah. Satu, menyuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup tidak? Menyusul seruan kedua, wajtanibut taghut, jauhi, tinggalkan, hindari at-taghut. Kata Imam Malik, at-taghut kullu ma'ubida min dunillah. Semua yang disembah selain Allah. Berarti dua, seruan setiap Nabi dan Rasul. Menyeru beribadah kepada Allah dan menyeru supaya meninggalkan semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dua ini adalah tauhid. Dari mana Ustaz kita pahami bahwa dua ini adalah tauhid? Dari sini kita perlu memahami apa maksud kata tauhid itu. Tauhid dalam bahasa Arab adalah masdar dari wahada yuwahidu tauhidan, yang bermakna ja'alus syai'i wahida, menjadikan sesuatu itu satu-satunya. Itu tauhid secara bahasa, menjadikan sesuatu satu-satunya. Secara bahasa, menjadikan sesuatu satu-satunya. Yang lainnya tidak. Saya kasih contoh. Secara bahasa, saya ingin mentauhidkan Al-Akh. Siapa yang paling besar di sini? Nayazi? Ada kembarannya. Syahrul misalnya. Sama-sama di pinggir pintu itu. Saya ingin mentauhidkan Syahrul di masjid. Apa artinya? Secara bahasa, saya ingin jadikan dia satu-satunya dalam masjid. Itu artinya, secara bahasa. Apa yang harus saya lakukan supaya dia betul hanya dia dalam masjid, selainnya tidak? Apa yang harus saya lakukan? Ayo. Keluar. Pokoknya semuanya keluar. Syahrul tetap di dalam. Syahrul melakukan dua. Syahrul tetap. Yang lainnya harus dua yang dilakukan. Menetapkan satu dan menolak yang lainnya. Ani'budullah, penetapan. Ibadah kepada Allah. Wajtanibut taghut, penafian. Tinggalkan semua yang disembah selain Allah. Terjadi tahu? Tauhid ibadah. Pemurnian dalam ibadah. Dari contoh singkat ini terpahami jelas bahwa tauhid adalah menjadikan sesuatu itu satu-satunya. Dan tidak akan pernah terwujud kecuali dengan dua tindakan. Tetapkan satu, tidak boleh dua. Tetapkan harus satu saja, tidak boleh dua. Dan tidak cukup sekadar menetapkan, harus menolak yang lainnya. Apakah jadi Syahrul satu-satunya di masjid? Kalau hanya saya tetapkan, kamu dalam masjid, sementara saya tidak tolak yang lainnya, tidak akan bisa. Kalau saya hanya menetapkan, kemudian tidak menolak yang lainnya, itu artinya membiarkan ada sekutu. Itulah syirik. Kalau beribadah kepada Allah, kita tetapkan Allah yang saya sembah, Allah yang saya sembah, Allah yang saya ibadi, saya ibadahi. Kemudian sembahan selain Allah kita tidak tolak. Itu syirik. Sebaliknya, kalau hanya menolak, tidak ada yang ditetapkan. Tolak. Yang ada kekosongan, ketiadaan. Tidak ada yang diakui. Kalau dalam ibadah, itu komunis. Menolak semuanya. Jadi dua perkara ini sangat penting. Menetapkan satu dan menolak semuanya. Perhatikan. Menetapkan artinya menetapkan satu. Menolak artinya menolak semuanya selain Allah Subhanahu wa taala. Di situ tauhid. Kalau menetapkan dua, menolak yang lainnya, bukan tauhid, masih syirik, sebab ada dua. Atau menetapkan satu, menolak yang lainnya, tapi tidak semua selain Allah, ditolak. Itu juga masih syirik. Cermati penetapannya, dan cermati penolakannya. Lihat, ani ibudullah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, hanya satu yang disebut. Terus penafiannya, wajtanibut taghut, tinggalkan at-taghut. Kata taghut pakai alif lam. Alif lam di sini namanya istighraqiyah jinsiyah. Alif lam yang kalau masuk pada satu kata jins, maka dia memasukkan semua kandungan kata itu. Sehingga tidak ada satupun taghut yang disembah selain Allah kecuali masuk di dalamnya. Tertolak semuanya. Dan hebatnya penafiannya di sini menggunakan kalimat wajtanibu. Bukan artinya watruku, tinggalkan. Atau abaidu, jauhi. Bukan. Tapi kalimatnya wajtanibu. Wajtanibu bermakna jauhi dengan sejauh-jauhnya yang dengannya tidak akan pernah bertemu. Itu semua yang disembah selain Allah. Itulah seruan semua Nabi dan Rasul. Ani ibadullah, beribadalah kalian hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan tinggalkan semua yang disembah, yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Makna ini sejalan dengan kalimatut tauhid. Apa kalimatut tauhid? Ayo, coba baca kalimatut tauhid. La ilaha illallah. Ayo coba lihat. La ilaha illallah. La ilaha penafian, menolak. Illallah menetapkan. Sama. Berapa yang ditetapkan? Hanya satu Allah. Berapa yang ditolak? La ilaha, menolak semua ilah. Lihat, lihat cara penolakannya di sini. Menggunakan kata la. La di sini nafiyah lil jinsi nassan bil ihtimal. Kalimat penafian jins secara tegas tanpa ada kemungkinan lain. Ada beberapa kata penafian dalam bahasa Arab. Tapi kalau itu yang dipakai, masih ada kemungkinan lain. Tapi kalau la nafiyah lil jins yang dipakai, tidak ada yang lainnya. Ternafikan total. Sepotong pun tidak ada. Ini yang dipakai. La ilaha. Mau menafikan ilah. Apa arti ilah? Yang diibadahi. La ilaha, tidak ada yang diibadahi. Siapapun, apapun, kapanpun, bagaimanapun. Illallah, kecuali hanya Allah. Tetapkan hanya satu. Semua selain Allah. Siapapun, apapun, kapanpun, dimanapun, tertolak. Tegas, jelas. Tanpa ada kemungkinan lain. Oh, malaikat ini bisa. Nabi ini bisa, tidak ada. Sebab yang dipakai la, ini la nafiyah lil jenis. Alif lam mim, dalikal kitab la raibah. Ini sama ini. La raibah. Raibah di fathah, tidak di tanwin. Ini la nafiyah lil jenis namanya. Alif lam mim itu adalah kitab la raiba fi, tidak ada raib di dalamnya. Artinya satu pun raib, setitik raib tidak ada. Sebab la nafiyah lil jins yang dipakai. Bisa dipahami? Ini bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Apalagi bahasa Duri. Bahasa Arab pahami sesuai dengan bahasa ini. La nafiyah lil jins, menafikan totalitas ilah yang diibadahi. Jangan tetapkan illallah, kecuali hanya Allah. Selainnya ternafikan, sebab pakailah nafiyah lil jins. Kalau tidak, maka bukan tauhid. Kalau tidak, bukan tauhid. Orang musyrikin dalam talbiyahnya, orang musyrikin haji, lihat talbiyahnya orang musyrikin, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikun huwa lak. Dikecualikan lagi. Labbaik Allahumma labbaik, kami datang ya Allah setulus-tulusnya, sepenuh cinta memenuhi panggilan-Mu. Labbaika la syarika la. Labbaika la syarika. Labbaika tidak ada sekutu bagimu, illa kecuali syarikun huwalak. Sekutu yang milikmu. Dia kecualikan lagi, dia buat lagi. Ini kesyirikan ini. Harusnya la syarika lak selesai. Orang musyrikin mau keluarkan lagi. Kecuali sekutu. Sekutu itu Lata, Uzza, Mana. Yang mereka anggap sebagai perantara di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Jelas makna tauhid? Cocok dengan para tauhid. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبَلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Ayat lain, Allah berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبَلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ. Tidaklah kami utus sebelum engkau ya Muhammad satupun Rasul, kecuali pasti kami wahyukan kepadanya. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul pun, kecuali pasti kami wahyukan kepada. Berarti ini apa? Wahyu semua nabi dan rasul. Tidak disebutkan setelahnya, sebab tidak lagi nabi dan rasul setelahnya. Apa wahyunya? Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya. Illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya saya. Fa'buduni, maka beribadahlah kalian hanya kepada-Ku. Sama la ilaha illallah terdiri dari dua, penafian dan penolakan. Dalam banyak ayat, seperti dalam surah Al-A'raf, itu ayat-ayat global. Ada ayat-ayat khusus. Kalau kita baca setiap kisah Nabi dan Rasul yang ada dalam Al-Quran, maka pasti seruan setiap Nabi dan Rasul adalah beribadah kepada Allah dan tinggalkan semua selain Allah. Misalnya dalam surah Al-A'raf, di situ diungkap sama lafadznya lagi. Iya. Surahnya Nabi Hud, Ad, iya, kepada kaum Ad, Nabi Syuaib, beberapa Nabi dan Rasul Allah, disebutkan satu persatu Nabi dan Rasul itu menyeru kepada kaumnya, ya kaumi, lihat seruannya, ya kaumi ibudullah, malakum min ilahin ghairu. Datang Nabi Hud menyeru kepada kaumnya, datang Nabi Lut menyeru kepada kaumnya, datang Nabi Syuaib menyeru kepada kaumnya, datang Nabi Soleh menyeru kepada kaumnya, semuanya menyeru, ya kaumi, wahai kaumku, ya kaumi ibudullah, wahai kaumku, beribadalah kalian hanya kepada Allah. Ini apa? Penetapan. Terus, malakum min ilahin ghairu. Malakum min ilahin ghairu. Tidak ada untuk kalian min ilahin, satupun ilah, ghairu selain Allah. Sekarang, bentuk penafiannya, lihat bentuk penafiannya. Malakum min ilahin. Ma lakum, kalimat penafian. Ma, tidak ada. Bukanlah nafian jins di sini, tapi lihat penafiannya sama maknanya penafian jins, tapi metodenya berbeda. Malakum, tidak ada untuk kalian min ilahin. Min ilahin. Kata ilahin nakirah, berada dalam susunan penafian. Dalam bahasa Arab, kata nakirah yang bertanwin, kalau berada dalam susunan penafian, maka maknanya melingkup seluruh makna kata itu. Sehingga maknanya, tidak ada untuk kalian satupun ilah, satupun sembahan, ghairu selain Allah. Berarti sama penafiannya. Penafian total semua selain Allah. Ditegaskan lagi dengan kalimat min. Malakum min, ada min. Min ilahin ghairu. Iya, min di sini kalau orang belajar bahasa, belajar ilmu tafsir, iya. Min di sini berfungsi penegasan penafian nassan bila ihtimal, bahwa betul-betul penafikan secara total tidak ada kemungkinan lainnya kalau sudah pakai min. Jadi nakirahnya sudah dalam bentuk penafian menunjukkan keumuman, keumumannya ditegaskan lagi dengan kalimat min yang mengawalinya, malakum min ilahin ghairuh. Tidak menggunakan kalimat la di sini, tapi menggunakan kalimat penafian ma, hanya datang dalam bentuk penafian totalitas pula secara nasan. Itu salah satu keajaiban penjelasan dalam Al-Quran. Arah maknanya sama, tapi metode sentuhannya berbeda. Tapi taulah yang tahu, bodohlah yang bodoh, dan kebanyakan kita tidak tahu yang itu. Apalagi kalau baca terjemahan, lebih tidak bisa dipahami. Kita hanya memahami global. Bisa dicermati? Jadi jelas, secara singkat, semua Nabi dan Rasul menyeru kepada Tauhid. Apa itu Tauhid? Apa itu Tauhid? Hati-hati. Ibadah hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya, siapapun dia, apapun dia, kapanpun dia, dimanapun dia. Jelas? Itulah makna dari la ilaha illallah. Supaya lebih jelas, mari kita cermati lebih dalam kandungan Sang Al-Muhaimin. Al-Quran salah satu sifatnya Al-Muhaimin, penghukum, penentu semua kitab sebelumnya. Al-Quran dari awal sampai akhir berisi tentang tauhid. Sementara dia adalah penentu semua kitab. Al-Quran juga adalah induk seluruh kitab. Semua kitab yang Allah turunkan kepada seratusan lebih nabi dan rasul, itu kembali kepada Al-Quranul Karim. Penjelasan singkatnya, Al-Quran Al-Muhaimin, penentu semuanya. Al-Quran Ummul Kitab, induk semua kitab. Kalau induk berarti apa? Ummu dalam bahasa Arab, tempat kembali. Itu asal makna ummu. Ibu, ibu. Kenapa ibu? Ummi. Ummun, ibu. Ummi, ibu saya. Kenapa ibu dibilang dalam bahasa Arab? Sebab dimanapun anak, kembali kepada ibu, ibunya. Cari ibunya. Wa ummuhu hawiyah. Kenapa neraka? Hawiyah dikatakan ummu. Ibunya orang-orang kafir. Ummunya orang-orang kafir adalah hawiyah ini. Kenapa? Sebab dimanapun orang kafir mati, bagaimanapun caranya, pasti kembali ke situ. Demikian pula, kenapa Al-Quran Ummul Kitab? Sebab kitab apapun yang Allah turunkan, makna, kandungan, kehebatan, kemuliaannya kembali kepada Al-Quran. Rincinya seperti berikut. Semua kitab yang diturunkan, yang terhebat adalah yang diungkap dalam Al-Quran. Taurat, Injil, Zabur. Ini yang terhebat. Itu yang diungkap dalam Al-Quran. Dan kisah Nabi dan Rasulnya pun paling banyak. Kisah Nabi Musa terbanyak dalam Al-Quran. Kisah Nabi Isa terbanyak dalam Al-Quran. Kisah Nabi Daud diungkap sebagai apa? Bapaknya, Bani Israel selanjutnya. Ini tiga kitab terhebat. Taurat, Injil, dan Zabur. Sementara Nabi bilang, kehebatan Taurat itu sudah diganti. Ada yang mengimbangi dalam Al-Quran. 7 surah pertama setelah suratul Fatihah. Itu 7 surah panjang. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus. Itu mengimbangi kedahsyatan Taurat. Jadi sudah ada dalam Al-Quran. Terus yang selanjutnya, mengimbangi kedahsyatan Injil, kelembutan dan rahmat yang ada pada Injil. Namanya Al-Mi'in. Kemudian surah-surah selanjutnya, Al-Matani. Ini mengimbangi kedahsyatan Zabur. Sebagian ulama menunjukkan, selanjutnya Al-Mufassal. Mulai dari Qaf. Mulai dari surah Qaf sampai An-Nas, ini Al-Mufassal. Ini istimewa khusus ada dalam Al-Quran. Berarti karena semua kitab terhebat, Taurat, Injil dan Zabur, yang ternyata semua yang terhebat ini kandungannya sudah terdapat, kehebatan kemuliaannya sudah ada dalam Al-Quran, ditambah lagi Al-Quran di dalamnya terdapat kedahsyatan-kedahsyatan yang tidak dimiliki oleh kitab sebelumnya. Terkhusus Suratul Fatihah. Sehingga jadilah Al-Quran sebagai apa? Induk ilmu semua Nabi dan Rasul. Induk agama semua Nabi dan Rasul. Induk semua kitab yang Allah turunkan. Yang ternyata kalau kita lihat dalam Al-Quran, para ulama memberi kesimpulan, ayat pertama sampai ayat terakhir, Tauhid. Semua ayat Al-Quran dari awal sampai akhir adalah Tauhid. Sebab kandungan Al-Quran, kalau bukan langsung menjelaskan Tauhid, pemurnian ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan menjelaskan apa? Akan menjelaskan hukum, ibadah, syariat yang merupakan perwujudan Tauhid. Ya tidak? Atau akan menjelaskan tentang siapa pendukung, siapa penentang Tauhid. Bagaimana akhir perjalanan mereka? Atau menjelaskan tentang surga, neraka, hukuman Allah, bagaimana Allah membinasakan orang-orang yang menentang Tauhid, dan bagaimana Allah menyelamatkan orang-orang yang bertauhid. Dunia, alam barzah, akhirat. Ini kandungan semua Al-Quran. Berarti dari awal sampai akhir adalah Tauhid. Karena itu, siapa yang belajar agama, belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi, belajar agama, kemudian tidak semakin bertambah tauhidnya, berarti belum pernah paham agama. Sebab semuanya adalah tauhid. Dia belum pernah memahami. Sama dengan orang yang hanya sebagian orang menggunakannya dengan makna yang salah. Ada orang yang mau meneliti tentang gajah. Tapi yang dia tahu tentang gajah hanya apanya nih? Belalainya saja. Yang dia tahu gajah ini saja. Ekornya, badannya, tapi tentang belalainya gajah, dari awal sampai akhir dia tahu rinciannya. Apakah orang ini sudah tahu gajah? Hah? Tidak tahu. Sebab dia belajar bukan untuk memahami gajah yang sebenarnya. Hati-hati kita belajar. Ini belajarnya. Kalau sudah belajarnya salah, tidak mengarah kepada inti belajar, maka pasti amalannya pun akan salah. Otomatis dakwahnya juga akan semakin salah. Sehingga perjuangan, pengorbanan, dan kesabarannya di atas perkara ini juga akan salah. Mulailah dari ilmu yang benar. Makanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, termasuk doanya Nabi yang sering Nabi baca, minta apa? Allahumma rzuqni ilman nafi'ah. Ya Allah, beri saya ilmu, rezeki ilmu yang bermanfaat. Sebab ilmu penentu. Kalau benar ini, benar keyakinannya. Benar ini, benar amalannya. Benar ini, benar dakwahnya. Benar ini, benar akhirnya. Tapi kalau dari awal ilmunya salah, keyakinannya salah, fikirannya salah, jalannya akan salah. Dan semua kesulitan dalam perjalanan adalah sia-sia, sebab ujungnya pasti salah. Cermati betul. Makanya semua nabi dan rasul datang menyeru kepada tauhid. Dakwah selanjutnya pemantapan tauhid. Dakwah selanjutnya penyempurnaan selanjutnya tauhid. Dakwah selanjutnya penjagaan tauhid. Dakwah selanjutnya terus bagaimana menyempurnakan, menjaga, meningkatkan, menyempurnakan tauhid sampai kapan? Sampai malakul maut datang menjemput. Sampai mau meninggal, apa tuntunannya nabi? Lakinu mautakum apa? Bila ilaha illallah. Tuntun orang yang mau meninggal, bukan yang sudah meninggal. Tuntun orang yang mau meninggal dengan la ilaha illallah. Supaya tauhidnya yang tetap. Tapi kalau awalnya salah, ayah tidak bisa la ilaha illallah akhirnya. La ilaha illallah menjadi akhir ketika awal benar. Tapi kalau awal sudah salah, tidak bisa. Tidak akan bermuara ke muara yang benar. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tauhid. Dakwah Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran dari awal sampai akhir penuh di atas tauhid. Supaya lebih rinci, kita ungkap ayat yang paling dahsyat dalam Al-Quran dan surah yang paling agung dalam Al-Quran. Ayat yang paling dahsyat apa? Paling agung. Ayat kursi. Ka'ab. Apa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ini salah seorang sahabat ahli Quran. Yang sahabat-sahabat lain disuruh mau belajar Quran, ambil dari ini. Ini salah satunya Ubay bin Ka'ab. Nabi pernah tanya, sampai di mana ilmunya dalam memahami Al-Quran? Nabi tanya, ayat apa yang a'azam paling agung? Disuruh dia menjawab sesuai dengan pendalamannya. Beliau menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nabi memukul dadanya dan mendoakannya seraya memujinya. Nabi membenarkan benar. Ini ayat terdahsyat dalam Al-Quran. Ternyata apa isinya? Ayat apa artinya? Baca terjemahannya. Apa artinya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa terjemahannya? Saya tidak pernah lihat terjemahannya. Apa terjemahan yang ada? Dulu saya buka aplikasi. Titik. Allah, koma. Tidak ada Tuhan selain Dia. Allah, koma. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hah? harusnya tidak perlu pakai koma. Sebab koma menunjukkan seolah-olah tidak berhubungan langsung. Yeah. Padahal Allah la ilaha illahuwa itu kalimat sama dengan Muhammad bapak saya, rumah saya baru. Bisakah dikoma di situ? Rumah saya, koma, baru. Sebab ini Allah di sini mubtada. La ilaha illahu khabar. Sama rumah saya baru. Jadi ilmu pertama, ilmu yang terdapat dalam ayat yang teragung adalah Allah adalah, itu terjemahan benarnya. Allah adalah, itu. Allah adalah apa ilmu pertama yang mengkhabarkan kita tentang Allah dalam ayat yang teragung ini? La ilaha illa huwa tauhid. Allah itu adalah Dia yang tak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Dia. Itulah Allah. Ilmu pertama adalah tauhid. Ilmu mengenal siapa Allah. Ini namanya ilmu ma'rifatullah. Ternyata ilmu tauhid pertama, ilmu ma'rifatullah pertama apa? Bahwa Allah la ilaha illahu. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Dia. Berarti kalau mau mendapatkan kedahsyatan ilmu Al-Quran, berarti apa? Harus paham ini. Bahwa Allah tidak ada, harus kenali Allah dari dua sisi ini. Semua selainnya tidak berhak ditandingkan dengannya. Yang kedua, tetapkan hanya Allah yang berhak. Bahwa Allah tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum, ma'rifatullah sampai akhirnya la ta'khudhuhu sinatu wa la naum wa huwa al-'aliyyul 'adzim sampai akhirnya ya. Itu semuanya ilmu-ilmu ma'rifatullah yang mengarah kepada pemantapan ma'rifat pertama. Jadi asal kalimatnya, asal kalimat ayat kursi, asal kalimatnya adalah Allahu la ilaha illa huwa. Ini saja asalnya. Kalimat selanjutnya, kalimat pendukung, penguat asalnya ini. Sama kalau saya bilang Muhammad bapak saya. Sudah? Dia suka membantu orang. Sering pakai motor. Motornya, mereknya. Panjang kalimatnya. Tapi asal kalimat apa? Muhammad, bapak, saya. Tapi itu ayat kursi. Ya, ya, ayat kursi itu, ayat yang teragung dalam Al-Quran, menampakkan jelas bahwa tauhid adalah yang teragung dalam Quran. Allah adalah la ilaha illahuwa. Supaya semakin mantap la ilaha illahuwa, yakini Dia al-hayyu, al-qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum, dan seterusnya. Jadi kalau orang lanjutkan Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, itu semakin mantap kalimat pertama. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum, semakin dahsyat kalimat pertama. Itu cara membaca ayat kursi yang benar, yang bisa mengusir syaitan. Kalau tidak benar, syaitan, biar kamu baca, syaitan lagi tuntun. Baca begini caranya. Ini tajwidnya. Syaitan kalau tajwid pintar. Ayo, siapa yang ngajar Abu Hurairah ayat kursi bisa mengusir? Syaitan yang mencuri. Jin yang mencuri. Dia baca itu. Kadang kalau orang kemasukan, jin saat dibacakan ayat-ayat, kadang dia bisa baca juga ayat kursi. Bisa dia baca. Tapi coba antum pahamkan maknanya. Terjemahkan sedikit, pahamkan maknanya. Tak bisa sudah itu. Bisa? Jadi jelas bahwa Al-Quran yang terdahsyat ilmu yang ada di dalamnya adalah tauhid. Bisa kita lihat dari apa? Ayat teragungnya. Yang terakhir, surah terafdal dalam Al-Quran apa? Suratul Fatihah. Suratul Fatihah juga disifati dengan Ummul Kitab. Disebutkan dalam sebuah hadis, Suratul Fatihah disifati dengan Ummul Kitab. Kenapa? Sebab semua surah dalam Al-Quran kembali kepada Suratul Fatihah. Makanya dikatakan Ummul Kitab. Berarti ilmu apapun yang terdapat dalam Al-Quran pasti ada dalam Suratul Fatihah. Dan itu cara belajar Al-Quran. Kita belajar surah ini, surah ini, surah ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini. Harusnya kalau kita paham ilmu ini, kita tahu bagaimana mengerahkan ilmu surah yang lainnya. Setiap surah yang kita baca, setiap ayat yang kita dalami, harus semakin menguatkan Suratul Fatihah. Surah yang wajib dibaca setiap sholat, agar supaya sholat kita yang menjadi ibadah pertama yang diperiksa nanti di hari kiamat, menjadi sholat yang terdahsyat. Sebab Suratul Fatihahnya meningkat terus. Dan disitulah masalahnya kita. Semakin bertambah ibadah kita, Suratul Fatihah kita semakin melemah. Sebab tambah fasih diucapkan, sehingga tambah dia tidak tahu apa yang dia baca. Tambah lancar bacaannya, sehingga pendalaman pemaknaannya semakin lewat. Ini kekurangan kita. Harus betul-betul dalami. Semua ilmu surah kembali kepada Suratul Fatihah. Sementara semua ayat dalam Suratul Fatihah kembali pada satu ayat. Ayat yang Allah berfirman ketika hamba membaca ini, Allah menjawabnya dengan firman-Nya, "Hada baini wa baina abdi." Inilah antara saya dengan hamba. Ayat apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu apa artinya? La ilaha illallah. Sama persis. Iyyaka na'budu penafian dan penetapan juga. Kenapa bisa? Lihat. Na'budu kami beribadah. Iyyaka kepada engkau. Asal susunan dalam bahasa Arab, kata kerja, pelaku, baru objek. Kepada engkau kami beribadah. Ketika terjadi perubahan dari asal susunan, lahir pengkhususan. Seperti di sini. Kepada engkau dikedepankan. Baru kami beribadah diakhirkan. Supaya apa? Lahir makna pengkhususan. Karena itu artinya iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadah, tidak kepada selainmu. Itu artinya. Beda kalau na'buduka, kami beribadah kepada engkau. Itu hanya menetapkan ibadah kepada Allah. Tapi kalau iyyaka na'budu, kami beribadah kepada engkau, tidak kepada selainmu. Itu makna iyyaka na'budu. Berarti tauhid. Hah? Tauhid. Menetapkan ibadah kepada Allah, menafikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti inti semua surah kembali kepada tauhid. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in adalah ibadah yang menjadi penentu semua ibadah. Minta tolong, tawakal, pasrah hanya kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in. Bisa dicermati? Baik, saya rasa cukup. Penjelasan bahwa semua Nabi dan Rasul menyeru kepada tauhid, dan seluruh ajaran Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam terlihat dalam ayat teragung dan surah terdahsyat terafdal, semuanya hanya mengungkap tauhid sebagai intinya. Sekarang, apa itu tauhid yang sebenarnya? La ilaha illallah, itu asal tauhid. Ketika Nabi bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas lima. Apa yang pertama? Syahadati Allah, ilaha illallah. Kalimat dibangun, berarti itu yang paling di bawah? Ya tidak. Itu paling di bawah. Di sini kita mengerti di mana kedudukan tauhid. Dia yang menjadi dasar tegaknya semua yang lain. Termasuk wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mempersaksikan Nabi Muhammad, Nabi dan Rasul karena kita menerima seruannya, la ilaha illallah. Itu bukan persaksian yang berdiri sendiri, tapi persaksian yang ikut. Salat didasari oleh la ilaha illallah. Puasa semuanya. Itu tauhid. Mendasari semua ibadah. Melandasi semua ibadah. Menjadi pangkal, pondasi semua ibadah. Tanpa ini yang paling di bawah, tidak ada di atasnya. Bukan Islam namanya. Sebab Nabi bilang, bunian Islam, Islam dibangun. Pertama apa? Harus ini yang pertama. Yang namanya membangun itu apa? Islam dibangun. Pertama la ilaha illallah. Kemudian, berarti apa? Pasti ini yang pertama. Si Ahmad membangun rumah. Apa yang pertama dia buat? Hah? Langsung pasang atap? Hah? Langsung pasang atap? Hah? Langsung pasang tiang? Yang namanya membangun pasti pondasi dulu, dasar dulu. Ini Nabi syaratkan. Makanya Nabi gunakan kalimat buniyah, dibangun. Supaya kita paham juga. Supaya kita paham, jadi kita pahami bahwa ini yang paling di bawah. Dan kalimat dibangun juga memahamkan kepada kita bahwa setelah memantapkan dasarnya, harus ada di atasnya. Semakin kuat dasarnya, bangunan di atas pasti semakin hebat. Benar? Ya tidak? Kalau ada orang yang membangun rumah, terus dia gali pondasinya, pondasinya pakai cangkul. Galian pondasinya. Tingkat satu je ini. Sudah tahu dari pondasinya. Tapi kalau dia gali bawah lagi, ada cakar ayamnya. Wah, ini tingkat dua, tingkat tiga. Tapi kalau kita lihat mobil yang datang menanamkan pondasinya, tuk, tuk, dipukul. Wah, berapa tingkat ini? Satu bulan lebih itu memukul-mukul itu ke bawah. Belum ada bangunan, tapi orang sudah tahu bangunan dahsyat apa yang akan ada di atas. Karena pondasi. Bermain indah dalam pondasi, yang di atasnya akan dahsyat. Banyak-banyak kita tergesa-gesa. Akhirnya apa? Sibuk bermain di atas amalannya, sementara pondasinya rapuh. Kalau pondasi rapuh, seperti gempa yang menimpa. Ada bangunan karena rapuh, roboh. Untung-untung kalau masih sempat lari keluar. Bisa membangun kembali. Setelah kita pahami ini, maka cermati hadis yang lain. Al-iman bid' wa sab'una syu'bah. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Sampai akhir hadis. Iman, kata Nabi, ada 73 sampai 79 cabang. Ada lafaz lainnya. Yang tertingginya adalah fa'alaha, yang tertingginya iman adalah dalam lafaz yang lainnya fa'afdaluha, yang paling afdalnya adalah la ilaha illallah. Kalau yang tadi la ilaha illallah paling di bawah. Hah? Kalau yang ini la ilaha illallah di mana? Paling di di atas. Kedua-duanya hadisnya sahih. Kedua-duanya Bukhari, Muslim. Tidak ada yang meragukan kesahihannya. Nabi yang ucapkan. Sekarang pahami. Pahami la ilaha illallah. Kalau begitu apa itu la ilaha illallah? Apa itu tauhid? Dia dasarnya yang paling di bawah, ternyata dia juga puncaknya yang tertinggi. Ayo antum pahami apa itu? Ayo kira-kira apa yang antum pahami? Dia dasarnya yang paling di bawah, yang melandasi semua bangun di atasnya, ternyata yang muncul di atas, dia juga yang menjadi ukuran tertinggi. Disitulah bedanya dengan bangunan biasa. Kalau bangunan yang di bawah, tidak mungkin batunya dia yang di atas. Iya tidak? Itulah kedahsyatan bangunan Islam. Antum gambarkan apa itu? Kalau dia yang paling di bawah, yang mendasari semuanya, kemudian yang paling di atas, dia juga dia. Awal sampai akhir adalah wujud dari la ilaha illallah. Ayat yang lain, menanggapi apa? Awal ya sama. Sudah itu saja kesimpulannya. Sama. Awalnya la ilaha illallah. Ternyata akhirnya puncaknya juga la ilaha illallah. Itu artinya apa? Terus tengahnya apa? Tengahnya apa? Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada ini, ada apa? Mungkinkah di atas la ilaha illallah? Di bawah la ilaha illallah, kemudian di tengah bukan? Hah? Mungkin? Kalau begitu pahami, tauhid itu Islam dari awal sampai puncak. Solat, tinggalkan dulu lafaz solat. Solat itu adalah tauhid. Wujud tauhid. Puasa zakat wujud tauhid. Kalau bukan berwujud tauhid, tidak bisa masuk dalam bangunan ini. Tidak bisa masuk dalam bangunan ini. Kalau sholatnya bukan wujud dari la ilaha illallah, dan la ilaha illallahnya tidak terwujud dalam sholat, itu tidak bisa bangun di sini. Tidak bisa. Sehingga puncaknya apapun, puncak kedahsyatan sholatnya, tetap la ilaha illallah yang nampak. Puncak kedahsyatan sedekahnya, tetap la ilaha illallah yang nampak. Puncak kedahsyatan puasanya, tetap la ilaha illallah yang nampak. Puncak kehebatan ilmunya, tetap la ilaha illallah nampak. Puncak seluruh amalannya, tetap la ilaha illallah nampak. Sebab semuanya adalah wujud dari la ilaha illallah. Kalau begitu, ada dalam Islam yang keluar dari la ilaha illallah? Kapan keluar bukan Islam? Makanya, kalau keluar dari la ilaha illallah, tertolak amalan, tidak diterima. Tidak usahlah dulu keluar total. Keluar sedikit saja sudah tidak diterima. Seperti riya. Seperti riya. Sudah tidak diterima. Riya itu apa? Lawan dari la ilaha illallah. Solat. Coba lihat tiga orang yang pertama merasakan pedihnya api neraka. Hadis. Tiga orang yang pertama merasakan pedihnya api neraka. Siapa yang pertama? Tiga ini. Satu. Yang diberi ilmu. Apa ilmunya? Apa ilmunya? Ilmu Quran. Dari awal sampai akhir dia hafal. Allah tanya. Diberi ilmu Quran. Hafalanmu. Dia kuasai. Apa yang kamu lakukan? Solat siang dan malam dengan Al-Quran. Tapi Allah bilang kamu pendusta. Kenapa? Bal aratta ayyukal fulanun qari. Kamu hanya ingin orang-orang bilang si anu qari. Ini diperlombakan gelar ini. Hebatnya hafalannya, hebatnya ilmunya, siang dan malam membaca Quran, menjadi imam atau sendiri, tapi ternyata akhirnya pendusta, kata Allah. Para malaikat juga bilang, kamu pendusta. Keluar dari la ilaha illallah. Sebab la ilaha illallah harus hanya Allah yang paling dicintai, dibesarkan, diharapkan. Kalau riya, diharapkan juga pujian manusia. Cermati. Ini pangkal permasalahannya. ...20 menit lagi. Jadi keluar sedikit dari rahimah, pertubuhkan bangunan ini. Sebab kita sudah tahu, awalnya la ilaha illallah, puncaknya pastilah ilaha illallah. Tidak ada bau-baunya la ilaha illallah, tidak ada warnanya, pasti bukan bangunan ini, bukan Islam. Sebab keluar sedikit saja seperti riya, sudah tidak diterima. Apalagi kalau keluar total. Memang sudah menyembah selain Allah. Menetapkan ada yang bisa disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Betul-betul habis. Itulah tauhid. Firman ini. Kalau kita paham ini, maka kita mengerti. Dari semenjak kita tidur, beraktivitas, bangun, beraktivitas, sampai tidur lagi, pikirannya, keyakinannya, amalannya hanya tauhid. Kalau tidak, kita belum beragama. Sholat di rumah dimanapun, wujudkan la ilaha illallah. Apa yang mewujudkan? Dua. Jadikan sebagai perwujudan ibadah kita kepada Allah, dan jadikan sebagai perwujudan penolakan kita terhadap semua yang disembah selain Allah, bahwa mereka tidak berhak untuk disembah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, dalika bi anna allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu karena Allah semata yang hak, dan semua yang disembah selain Allah adalah batil. Itu perwujudannya. Berhubung ini tidak bisa diwujudkan kecuali harus dengan petunjuk Allah, makanya asyhadu an la ilaha illallah pasti bergandengan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Cermati. Nabi bisa menerapkan la ilaha illallah kecuali harus sesuai dengan petunjuknya Allah melalui Nabi dan Rasulnya. Ini jelas, ini pasti, tidak bisa. Harus seperti itu cara berpikirnya. Tidak boleh tidak. Saya kasih gambaran akal. Coba bayangkan. Nabi Muhammad mendatangi orang kafir Quraisy yang menyembah sembahan selain Allah. Nabi Muhammad bilang apa? Qulu la ilaha illallah. Dalam Al-Quran. Ucapkan kepada mereka la ilaha illallah. Nabi Muhammad datang menyeru kepada mereka, ucapkan, terima la ilaha illallah. Kalau mereka terima seruannya Nabi Muhammad, otomatis diakui Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul? Otomatis tidak? Hah? Pasti itu. Ini saling mengharuskan. Kalau menerima la ilaha illallah, pasti menerima wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Makanya mustahil ada ikhlas beribadah tanpa tepatnya amalan itu di atas petunjuk Nabi. Ini rahasia dari banyak rahasia ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith Nabi yang tidak menyebutkan Nabi Muhammad. Nabi sebutkan. Contoh. Surah An-Nisa ayat Huquqil Asyarah, ayat yang menjelaskan 10 hak. 10 hak disebutkan dalam satu ayat. Yang kita pahami, setelah haknya Allah, haknya siapa yang terbesar? Haknya Nabi Muhammad. Haknya orang tua di mana? Biar 1000 orang tua enggak bisa menyamai haknya Nabi Muhammad. Sebab la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilahi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak akan beriman salah seorang dari kalian kecuali saya yang paling dia cintai. Kecuali saya yang harus yang paling dia cintai, mengalahkan cintanya kepada apa? kedua orang tuanya, anak-anaknya, dan terhadap semua manusia. Haknya Nabi Muhammad lebih dari haknya siapapun juga. Tapi ternyata dalam ayat ini, coba perhatikan ayat ini. Lihat ayat Hukukul Asyrah. Ma'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin sampai akhir ayat. Lihat ayat hak pertama, ubudullah, beribadahlah kalian kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, jangan kalian melakukan kesyirikan sedikit pun juga. Ini apa? Tauhid. Ah. Setelah itu langsung apa? Wa bil walidaini ihsana, berbaktilah kepada kedua orang tua. Setelah itu wa bidil qurba, kerabat dekat. Wal yatama wal masakin, sampai akhir tidak disebut Nabi Muhammad. Di mana Nabi Muhammad? Padahal haknya di atasnya orang tua. Kalau orang paham pembahasan tadi sangat mengerti. U'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, itu harus meyakini Nabi Muhammad nabi dan rasul. Sebab pelaksanaan u'budullah kita terima karena Nabi Muhammad yang bacakan. Kita laksanakan mengambil yang membacakannya. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, tidak bisa dilaksanakan kecuali hanya mengambil dari apa yang datang dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dalam surah Al-An'am ketika Allah menjelaskan 10 wasiat. Ketika Allah menjelaskan 10 wasiat, wasiat pertama haramnya kesyirikan. Kemudian wasiat berbakti kepada kedua orang tua. Tidak langsung disebutkan Nabi Muhammad. Sebab harus. Dalam ayatnya lain, ketika Allah menjelaskan qada dan syariatnya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Imma yabulughannakum indakumul kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Sampai akhir ayat. Wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah menetapkan syariat. Apa syariatnya? Apa wasiatnya? Alla ta'budu illa iya. Tidak boleh kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah. Baru selanjutnya apa? Berbuat bakti kepada kedua orang tua. Kenapa tidak disebut Nabi Muhammad? Padahal haknya setelah. Sebab langsung terpahami. Harus langsung dipahami seperti itu. Beribadah hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah. Pelaksanaannya harus sudah meyakini Muhammad nabi dan rasul. Beribadah hanya sesuai dengan petunjuknya. Menolak ibadah terhadap siapapun juga sesuai dengan petunjuk nabi dan rasul. Karena itu ibadah yang dianggap ibadah, ibadah sesuai dengan petunjuk Nabi. Syirik yang dianggap syirik, syirik sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu menyatu. Bisa? Ini ilmu tauhid yang harus betul-betul dicermati. Kalau ini kita sudah pahami, artinya hidup kita dari awal sampai akhir adalah hidup yang terus disinari oleh kalimatus syahadatain ini. La ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bahkan dalam niat yang menjadi akar semua amalan. Setiap memulai amalan, akarnya apa nih? Niat. Niat yang benar kalau didasari oleh dua syahadat ini. Kalau tidak, tidak. Sebab niat penggunaannya dua. Satu. Memaksudkan ibadah. Dua, ikhlas hanya kepada Allah. Contohnya, terdengar azan. Ketika terdengar azan, ada keinginan mau sholat? Ada keinginan mau sholat? Kita pergi ke tempat wudhu, keluar, ketika ditanya, mau kemana bapak nah? Mau kemana? Kita jawab apa? Mau sholat, itu niat. Itu niat menginginkan ibadah. Niat yang pertama. Sekarang niat yang kedua, kita ditanya, kamu sholat mau apa? Kamu sholat kepada siapa mau apa? Saya sholat beribadah, rukuk, sujud hanya kepada Allah, mengharapkan ridanya, cinta kepadanya, takut kepadanya, mengharap kepadanya. Ini niat dalam arti yang kedua. Pahami? Ini niat. Tidak ada ibadah kecuali harus ada dua ini. Innamal a'malu bin, semua amalan harus dengan niat. Wa innama likullin rimma manawa. Setiap orang hanya akan memperoleh sesuai dengan niatnya. Dan niat itu dua ini. Niat yang pertama, itu yang banyak dibahas dalam kitab-kitab fiqh. Niat yang kedua, yang banyak dibahas dalam kitab-kitab akidah, kitab-kitab ma'rifat dan semacam itu. Ini dua niat. Sementara dua ini, yang pertama dasarnya, wa ashadu anna Muhammadan dan Rasulullah. Itu baru jadi. Ketika terdengar azan, kita mau apa? Mau sholat? Sholat yang kita inginkan nanti benar niatnya kalau sholat yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad. Kalau keluar dari dituntunkan Nabi Muhammad, niat kita niat tertolak. Paham? Niat yang kedua ditentukan oleh la ilaha illallah. Tidak ada yang sebesarkan, yang saya cintai, yang saya harapkan, yang saya agungkan kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu niat yang kedua. Jadi niat pertama dan kedua dasarnya adalah syahadatain, tauhid. Sehingga apapun yang kita lakukan di masjid, di sekolah, di kantor, di dapur, di kebun, di sawah, dimanapun, nanti teranggap benar kalau didasari oleh tauhid. Kalau kita berbicara tentang niat ini yang mendasari semuanya, harus dua ini. Bisa dicermati? Baik, pembahasan terakhir. Ketahuilah, tauhid la ilaha illallah sangat ditentukan oleh penafian dan penetapannya. Kita sudah tahu global, penafian apa? Semua ilah selain Allah, total. Penetapan apa? Hanya Allah sebagai ilah yang sebenarnya. Yang perlu dipahami lebih dalam adalah ilah. Makna ilah yang sebenarnya. Hadirin, makna ilah yang sebenarnya. Terjemahan singkatnya yang diibadahi. Tapi pahami hakikatnya. Ilah yang diibadahi adalah yang diserahkan padanya puncak cinta, puncak harapan, puncak takut. Itu ilah. Kapan selain Allah kita masih musyrik? Pendekatan maknanya seperti ini. Saya tanya jamaah. Setiap jamaah punya keinginan. Oh, jamaah. Punya keinginan. Punya keinginan. Apa yang diinginkan sekarang? Mau pulang. Ayo, semua punya keinginan. Usaha ini, usaha ini, usaha ini. Apapun yang kita lakukan, karena ada yang kita inginkan di situ. Tidak. Setiap orang namanya orang, bukan mayat. Punya keinginan. Keinginan ketika semakin diinginkan, pasti apa? Pasti semakin dicintai. Iya. Semakin dicintai, semakin dicintai, semakin diinginkan. Sesuatu yang diinginkan ini, sesuatu yang diinginkan ini, pasti diharapkan betul. Dicintai, diharapkan. Sesuatu yang dicintai, diharapkan ini, pasti ditakuti. Minimal ditakuti kalau tidak dapat. Ya tidak. Perhatikan tiga ini. Cinta, harapan, dan takut menyatu. Tidak bisa lepas. Sekarang saya tanya, dari semua yang kita inginkan, yang kita cintai, yang sangat kita harapkan itu, takut kalau kita tidak dapat. Kan macam-macam. Macam-macam ya. Pasti ada yang paling dicintai. Pasti ada yang paling diharapkan. Pasti ada yang paling ditakuti kalau kita tidak dapat. Yang paling, kalau bertentangan dengan yang dicintai yang lain, kita tolak, tinggalkan yang lainnya. Sebab ini yang paling dominan. Yang mengunggul yang lainnya. Yang paling dicintai, yang paling diharapkan, yang paling ditakuti, itulah ilah. Kalau mau Islam, la ilaha, tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Makanya sholat, perwujudan dari la ilaha illallah, itu perwujudannya orang untuk mewujudkan puncak cinta, puncak harapan, puncak takut. Bukan sekedar mencintai, bukan sekedar mengharap, bukan sekedar takut, tapi puncak. Itulah makna dari tauhid. Kalau sekedar cinta, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ini orang musyrikin, Allah sifati orang musyrikin. Di antara manusia ada yang mengambil selain Allah sebagai tandingan. Berarti musyrik? Musyrik tidak? Lihat bagaimana sifatnya orang musyrik? Lihat sifatnya? Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan selain Allah sama dengan cintanya kepada Allah. Ketika sama, berarti dia cinta juga Allah. Dia cinta Allah. Tapi ada selain Allah, dia cintai juga. Sama. Ini musyrik. Orang beriman, lanjutkan ayatnya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang beriman, dahsyat, lebih dahsyat cintanya. Sebab apa? Cinta itu murni. Tidak ada yang paling dicintai kecuali hanya Allah. Yang paling diharapkan kecuali hanya Allah. Yang paling ditakuti kecuali hanya Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Kalau tidak yakin, kita belum Islam. Dan ini pembahasan tidak ada tawar-menawar. Tidak ada Islam sebelum itu jadi puncak. Biar sholat, biar puasa, belum Islam. Sebab Islam harus dengan la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah adalah penolakan ilah. Sesuatu yang jadi ilah, kalau dia jadi puncak cinta, harus hanya Allah yang paling dicintai. Harus hanya Allah yang paling diharapkan. Ridanya, cintanya, kebaikannya, janjinya, surganya. Harus hanya Allah yang paling ditekankan. Selain itu, tidak boleh. Kapan selain Allah, maka kita masih musyrik. Ragu masih musyrik, musyrik juga. Tidak ada keraguan di sini. Paham ini? Ini awal pembahasan Islam. Ini awal pembahasan Islam. Bukan pertengahan, bukan puncak. Ini awal. Tapi kalau awalnya benar, kita bisa naik. Sehingga sholatnya, kalau ini, sholatnya saat dia datang sholat, Allahu Akbar. Betul-betul Allah yang paling besar. Paling dicintai, paling diharapkan. Sholat yang seperti ini yang mendatangkan pahala. Kalau kita paham ini jamaah, kita akan mengerti banyak di antara kita masih bermain-main dalam beragama. Lakukan perubahan. Allah Maha Baik. Sangat mudah. Terima. Sangat mudah. Terima yang sesuai dengan fitrah. Fitrah menuntut. Fitrah siapapun selama masih hidup menuntut sesuatu yang paling dicintai. Dan tidak ada yang berhak kecuali hanya Allah. Sebab mencintai pasti memiliki. Siapa yang memiliki segalanya? Allah. Yang paling dicintai pasti paling indah. Tidak ada lebih indah dari Allah. Yang paling dicintai pasti paling baik. Tidak ada lebih baik dari Allah. Yang paling dicintai pasti yang paling berkuasa. Tidak ada lebih berkuasa dari Allah. Yang paling dicintai adalah yang memiliki, yang mengatur segalanya. Tidak ada pemilik pengatur segalanya kecuali hanya Allah. Tidak ada jalur untuk menjadi paling dicintai kecuali hanya dimiliki oleh Allah. Makanya bodoh besar ketika ada selain Allah yang paling kita cintai. Sebab semua selain Allah dicipta, dikuasai, diatur, tidak memiliki. Sirna. Itulah tauhid. La ilaha illallah. Jelas? Saya tanya. Ikhwah yang sudah sering dengarkan penjelasan saya tentang ini. Saat ini antum pahami apa? Seperti baru? Hah? Seperti baru? Seperti baru? Seperti baru. Itulah tauhid. Sesuatu yang paling syaitan jadikan target supaya dilupa. Kalau antum paham itu, Iya. Bahwa itu yang paling ditakuti oleh syaitan. Maka jadikan sebagai kekuatan terbesar kita untuk menghadapi syaitan. Iblis pimpinan syaitan bersumpah di hadapan Allah. Qala fa bi'izzati laghyannahum ajma'in illa ibadaka minhum mukhassin. Iblis bilang, demi keperkasaanmu ya Allah. Demi keperkasaanmu ya Allah. Saya akan sesatkan mereka seluruhnya. Adam beserta turunannya. Saya akan celakakan. Sesatkan mereka semuanya. Illa kecuali. Ibadaka hamba-hambamu. Minhum diantara mereka. Al-mukhlasin yang diberi keikhlasan. Tidak ada misalnya. Hanya yang diberi keikhlasan. Iblis tahu. Siapa yang diberi keikhlasan. Dia tidak bisa hadapi. Karena itu miliki terus ini. Setiap solat kita jadikan sebagai perwujudan la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Bahkan setiap langkah dalam hidup kita jadikan sebagai perwujudan kita terhadap la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tidak ada yang perlu ditanyakan. Yang perlu adalah bagaimana melaksanakannya. Pertanyaan selanjutnya, belajar lebih jauh. Sebab saya juga masih belajar. Semoga bermanfaat. Subhanakallah hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.